Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Saudara-saudaraku kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang telah lalu kita telah membahas beberapa tips dan cara bagaimana seseorang dapat bersabar ketika marah, meredam emosi yang sudah memuncak. Di antara yang disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin dan sudah kita sampaikan dalam majelis ini, bahwasanya apabila seorang marah dalam keadaan dia berdiri, maka hendaknya dia duduk. Apabila dia marah dalam keadaan duduk, maka hendaknya dia berbaring. Dan kemudian apabila memang masih terasa kemarahan tersebut, maka hendaknya dia keluar dari tempat tersebut, mencari ketenangan, menenangkan diri terlebih dahulu, baru kemudian kembali ke tempat tadi dalam keadaan sudah bisa berpikir jernih. Jangan sampai dia dikuasai oleh rasa marahnya, kemudian rasa marah tersebut memuncak dan dia melakukan hal-hal yang tidak terpuji, hal-hal yang kemudian akan disesalinya pada masa yang akan datang. Juga termasuk yang disebutkan di sini adalah tentang berwudu. Apabila seorang sedang merasa marah, maka hendaknya dia berwudu. Dan yang disebutkan dalam hadis yaitu mengucapkan sebuah kalimat. Itu apa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Maka ketahuilah bahwasannya sebenarnya berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan syaitan itu berlaku untuk banyak perkara. Sifatnya umum, bukan sekedar hanya untuk meredam kemarahan saja. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'iz billah." Dalam surat Fussilat. Dan apabila kamu mendapatkan gangguan dari syaitan, bisikan, was-was dari syaitan, fasta'iz billah, maka beristi'azahlah mintalah kamu perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di situ ada beberapa contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga perkara-perkara yang lain yang mungkin tidak ada contohnya secara khusus namun masuk dalam keumuman ini, mendapatkan waswas dari syaitan. Maka hendaknya dia beristi'adzah kepada Allah Subhanahu wa taala, di antaranya di dalam salat. Di dalam salat ini banyak sekali dari kita yang kemudian diganggu oleh syaitan, diberikan was-was di dalam sholatnya, dibisik-bisiki, yang awalnya ketika bertakbir melakukan takbiratul ihram sudah berniat ini untuk khusyuk, belum sampai al-fatihah sudah mikirkan yang di luar sholat, belum sampai membaca al-fatihah baru iftitah, itu sudah mikirkan yang hal-hal yang lainnya. Maka apa bimbingan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau lain yang seperti dari syaitan, waswas dari syaitan, apa yang dibimbing oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan isti'adzah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, sambil kemudian meniup ke arah kiri 3 kali, yaitu meniup dengan an-nafas yang sudah sering kita jelaskan, yaitu meniup dengan sedikit mengeluarkan semburan air liur sedikit saja, 3 kali ke arah kiri. Dengan air liur ya, sebisa mungkin keluar sedikit dari air liur tersebut ke arah kiri. Itu salah satu yang kemudian bisa kita amalkan untuk menolak gangguan syaitan. Ini penting, bagaimana cara menolak gangguan syaitan ini, karena syaitan ini sebagaimana disebutkan oleh atau difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa, sungguhnya syaitan itu adalah musuh bagi kalian, maka jadikan dia sebagai musuh. Musuh kita ini, kita punya senjata yang paling ampuh untuk menolak syaitan tersebut, yaitu apa? Meminta tolong, meminta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun kita sebagai seorang manusia, kita makhluk yang lemah, mudah sekali untuk kemudian tergoda oleh syaitan. Apalagi memang syaitan itu dapat dukungan dari hawa nafsu diri kita. Jadi musuh kita sebagaimana kita sebutkan pada kesempatan yang telah lalu, bukan hanya syaitan yang membisiki. Hawa nafsu ini ammaratun bisu, selalu memerintahkan kepada asu, perkara yang kemudian merupakan keburukan. Ammaratun bisu. Maka benar-benar kita bertawakal kepada Allah dalam perkara ini, meminta pertolongan, perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kemudian menolak gangguan syaitan. Di antara perkara yang juga merupakan hasil pekerjaan syaitan adalah rasa sedih. Orang merasa sedih, ketahuilah itu adalah dari syaitan. Itu salah satu yang kemudian syaitan sangat menyenanginya, ingin untuk dimasukkan rasa sedih tersebut, atau ingin syaitan memasukkan rasa sedih tersebut dalam hati-hati hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang mukmin. Ketika seorang merasa sedih, bagaimana keadaannya? Sudah tidak berdaya, mau apa-apa sudah malas. Mau melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala sudah itu tidak mood ya. Bahasanya tidak mood atau apa bahasa Indonesianya ya? Elvin juga bukan bahasanya saja ya, tidak semangat, tidak bersemangat, tidak ada semangat sama sekali, tidak ada semangat sama sekali. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innaman najwa minasyaitani liyahzuna alladziina aamanu. Sungguhnya najwa itu apa? Pembicaraan rahasia, bisik-bisik, ya. Ada orang yang bisik-bisik di sana, kemudian kok melirik kita. Wah, ini kayaknya memang ada makar ini. Sebentar lagi ini saya dikerjain, atau sebentar lagi ini apa, ada sesuatu yang terjadi pada diri saya. Buruk sangka. Ya. Karena tadi ada yang melakukan najwa tadi, ya Pak. Pembicaraan rahasia. Innaman najwa minasyaitan, sungguhnya pembicaraan rahasia tersebut adalah dari syaitan untuk membuat sedih orang-orang yang beriman. dari syaitan ya, dari syaitan. Makanya dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila ada suatu kelompok, itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang maknanya apabila ada 3 orang, maka la yatanaja ithnan. Jangan kemudian 2 orang itu saling berbicara rahasia, berbisik-bisik, kemudian tidak mengikutkan yang ketiga. Itu akan membuat sedih orang yang ketiga, ya. Membuat sedih orang yang ketiga. Maka adab Islami itu sungguh sangat penting, ya. Mencakup banyak perkara, ya. Yang sebenarnya harusnya perlu untuk kita pelajari satu demi satu. Ya, di antara yang paling baik yaitu kitab ini, kitab Riyadhus Shalihin. Insyaallah akan ada pada Islam yang akan kita pelajari satu demi satu. Maka ketahuilah al-hazan, kesedihan tersebut adalah dari syaitan. Maka kita beristi'adzah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada satu doa yang kemudian bisa diucapkan ketika orang merasa sedih. Tapi saya juga lupa, mungkin nanti bisa di merojah terlebih dahulu, bisa dicari terlebih dahulu. Dulu sering saya amalkan karena memang dulu ketika bujang ini sering sedih ya. Ini sekarang setelah menikah sudah lupa. Qadarullah. Qadarullah harusnya dihafalkan lagi, kemudian yaitu diamalkan kembali. Ya, nanti insya Allah pada kesempatan yang akan datang mungkin kita sampaikan yaitu hadisnya atau doanya. Kemudian juga yang berasal dari syaitan adalah rasa kantuk ketika melakukan ibadah. Jadi ketika melakukan ibadah ya. Tapi kalau ketika peperangan, ketahuilah kalau rasa kantuk ketika peperangan itu adalah ketenangan yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada pasukan kaum muslimin. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Anfal, "Idz yughashshikumun nu'asa amanatan minhu." Ketika kalian ditimpa oleh rasa kantuk sebagai amanah, itu rasa tenang dari Allah Subhanahu wa taala. Rasa tenang dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika peperangan kok mengantuk, ya, ini itu tanda-tanda kebaikan sebenarnya. Ini suatu kemudian ketenangan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaum muslimin ya. Kaum muslimin ketika akan berperang apa tegang? Ya. Tertimpa rasa kantuk ini adalah suatu kenikmatan ketika saat-saat seperti itu, ya. Ya, asal bukan ketika sedang berperang seperti itu ya, kemudian tiba-tiba ngantuk gitu ya. Ketika sedang duel seperti itu tiba-tiba ngantuk. Ini mungkin ini sesuatu yang kemudian apabila terjadi ketika di medan pertempuran, yaitu ketika akan berhadapan dua sok tersebut kemudian tertimpa rasa kantuk, maka ini dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun ketika melakukan ketaatan, maka ini adalah dari syaitan. Ketika melakukan ketaatan tertimpa rasa kantuk, maka ini dari syaitan. Maka kita beristi'adzah kepada Allah Subhanahu wa taala dari syaitan. Ya, dalilnya adalah bahwa dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berada dalam keadaan safar, perjalanan jauh bersama para sahabat. Dan safarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu kebiasaannya beliau safar untuk berperang. Kebanyakan safar beliau adalah untuk berperang. Maka ketika tiba waktu malam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan satu orang untuk berjaga. Tujuannya untuk ya berjaga dan kemudian melihat hal-hal yang berbahaya dan juga membangunkan kaum muslimin ketika sudah waktunya subuh. Namun kemudian orang yang berjaga ini pun akhirnya tertidur. Kita akan untuk berjaga, namun qadarullah, Allah Subhanahu wa taala takdirkan dia tertidur. Sampai-sampai para sahabat ketika itu tidak bangun kecuali dikarenakan teriknya panas matahari. Berarti apa? Sudah lewat waktu subuh. Ya. Hadis ini yang sahih diriwayatkan oleh Muslim Allah dalam Al-Bukhari atau ada atau tidak, yang seingat saya pernah baca di Sahih Muslim. Kemudian ketika bangun, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak langsung melakukan salat di situ juga. Beliau memerintahkan untuk berpindah. Kenapa? Karena ketika terjadi yang seperti itu, semuanya tidak ada yang bangun kecuali karena panasnya terik matahari. Beliau mengetahui bahwa tempat tersebut adalah tempat yang dihuni atau banyak syaitannya, kemudian menghalangi seseorang untuk bangun waktu subuh. Maka beliau kemudian berpindah terlebih dahulu, walaupun itu sudah terik ini, sudah terik mataharinya, tapi ini tempat yang tidak baik, tempat yang banyak syaitannya, yang kemudian menghalangi pasukan kaum muslimin ketika itu untuk kemudian bangkit, bangun untuk melakukan ketaatan, yaitu salat subuh. Salat subuh. Maka rasa kantuk tersebut, kemudian seorang tertidur, ini dari syaitan, ini dari syaitan. Oleh karena itu, seorang yang kemudian tertidur dari subuh, dari mengerjakan salat subuh, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa ini adalah orang yang sudah apa? Itu dikencingi telinganya oleh syaitan. Ya. Dikencingi telinganya oleh syaitan, tidak bisa bangun kecuali kemudian setelah lewat waktu subuh. Dikencingi syaitan, ini apa namanya? Telinganya dia tidak mendengar azan subuh, ya. Tidak bisa bangun ketika waktu subuh, melaksanakan sholat subuh tepat pada waktunya. Maka itu salah satunya, maka kita meminta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dari syaitan, dari gangguan-gangguan seperti ini. Dan rasa kantuk tersebut ketika mengerjakan ketaatan, kemudian kita meminta pertolongan kepada Allah, perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah akan hilang rasa kantuk tersebut. Ini mujarab, Saya sendiri mencoba. Coba kalau misalnya nanti pada waktu Ramadan, walau alam ada enggak di tarakan ini yang kemudian masjidnya membaca agak panjang? Ada atau tidak di tarakan ini, wallah alam ya. Tapi dulu kalau di pondok-pondok yang saya pernah di sana, membaca dalam satu rokan itu bacanya yang panjang. Itu ya banyak yang tertimpa rasa kantuk. Saya sendiri tertimpa rasa kantuk ketika itu. Ya. Kemudian mengucapkan ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, yang awalnya begini langsung begini. Betul. Ya. Terjadi itu. Saya sendiri merasakannya langsung melek, ya. Walaupun tidak lama kemudian langsung ngantuk lagi. Ya. Jadi memang harus sering-sering itu ketika itu. Allah alam apa? Allah alam apa sebabnya, tapi memang seperti itu yang terjadi. Ya. Seperti itu yang terjadi. Maka mungkin bisa diamalkan mungkin ketika khutbah Jumat ya. Nah, ini dia tempatnya. Khutbah Jumat. Memang waktu-waktu yang kemudian sungguh sangat aneh, yaitu sering kita merasa ngantuk ketika khutbah Jumat, namun ketika pulang mau tidur tidak bisa. Betul atau enggak? Betul. Insya Allah itu dari syaitan. Dari syaitan rasa ngantuk ketika khutbah, maka itulah dari syaitan yang terkutuk. Dan ini dengan pengakuan kita ini berarti apa? Betul ya, memang yang seperti itu ada, gangguan syaitan itu ada. Ya. Dengan pengakuan kita ini, dengan kita mengatakan iya betul memang seperti itu, maka kita semakin yakin bahwasanya syaitan berusaha untuk memalingkan umat manusia secara keseluruhan, apalagi orang-orang yang berusaha untuk taat, memalingkan mereka dari ketaatan. Memalingkan mereka dari ketaatan. Kemudian di antara godaan syaitan tentu saja, dan yang mungkin ini banyak dirasakan oleh kita, juga dirasakan oleh umat muslimin, yaitu godaan untuk bermaksiat. Godaan untuk bermaksiat. Ini adalah dari syaitan. Ketika kemudian terbetik dalam hati untuk melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwa jiwa kita ini lemah. Hendaknya kita langsung beriktimad, langsung bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah tolonglah saya untuk kemudian bisa meninggalkan perkara haram ini, perkara kemaksiatan ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yang insyaallah dengan ucapan tersebut kita bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan melihat yaitu efeknya. Kita akan langsung melihat dampaknya ketika itu juga. Kita kemudian merasa yakin untuk harus meninggalkan perbuatan tersebut insyaallah taala. Insyaallah taala. Ini tergantung kemudian kejujuran kita dalam kemudian bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala dan berta'awudz meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala tentu saja. Karena kalau doa apapun, kalau memang keluarnya cuma dari lisan tapi hatinya tidak jujur, tidak kemudian menghadirkan hatinya merasapi makna dari apa yang dipanjatkan tersebut, ya tidak akan manjur doa tersebut, tumpul doanya. Auzubillahi minasyaitonirrajim, tidak tahu apa maknanya. Kemudian tidak menghadirkan hatinya ketika dia tumpul, doanya tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu diantaranya yang bisa kita amalkan, dan apapun yang kemudian kita rasa inilah dari syaitan untuk menjauhkan kita dari ketaatan dan menjatuhkan kita ke dalam kemaksiatan, maka hendaknya kita berta'awudz meminta pertolongan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dari godaan syaitan. Dan lebih luas lagi sebenarnya kita harus bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala dalam banyak perkara. Bukan hanya ketika dalam menolak gangguan-gangguan syaitan. Kita harus bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dalam perkara-perkara apapun yang kita hadapi. Menghadapi perkara yang sulit, menghadapi perkara yang kemudian kita harus melakukannya tapi ini memang sulit untuk dilakukan, tidak mudah, tidak gampang. Berdoa kepada Allah, Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla, fa innaka taj'al sa'ba idza syi'ta sahla. Ya Allah, tidaklah kemudahan kecuali apa yang kamu buat, berikan kemudahan padanya. Memang kamu yang menjadikan kemudahan tersebut. Karena engkau, kalau engkau menghendaki, engkau akan membuat suatu rasa sulit tersebut akan menjadi mudah. Ini iman kepada Allah, bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga mengucapkan la haula wala quwwata illa billah. Ini efeknya besar. Jika seorang menghadapi pekerjaan yang sulit, menghadapi tugas yang begitu berat, menghadapi keseharian yang kemudian begitu melelahkan, ucapkan la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya upaya dan kekuatan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Menyerahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala akan meringankannya. Allah Subhanahu wa taala akan membantunya. Maka ketahuilah zikir-zikir yang kita ucapkan itu kemudian menunjukkan betapa kita itu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hendaknya kita pertama pelajari, kita ketahui maknanya, kemudian juga ya kita amalkan. Pelajari, ketahui maknanya, amalkan. Zikir-zikir tersebut adalah zikir-zikir yang penting. Semakin banyak yang zikir yang kita ucapkan, ya, maka semakin yaitu menunjukkan rasa butuh kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap langkah kita dalam kehidupan ini. Keluar dari rumah, bismillah, tawakkal tu ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Bismillah, aku bertawakal kepada Allah. Tidak ada daya upaya kecuali dengan Allah Subhanahu wa taala, serta kekuatan kecuali karena Allah Subhanahu wa taala dan yang lain sebagainya. Zikir itu bukan cuma untuk kemudian ya ditulis di buku. Ya. Zikir itu ditulis di buku bukan untuk dibaca, untuk dihafalkan, dibaca. Ya. Setiap kita mungkin punya buku zikir ya atau buku doa. Tebalnya mungkin segini atau ada yang lebih tebal, ada yang lebih tipis. Berapa yang sudah kita pelajari, berapa yang sudah kita hafalkan, berapa yang sudah kita amalkan. Maka hendaknya kita benar-benar bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan tawakal tersebut Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan keluar bagi kita dari segala kesulitan, dan juga akan menyampaikan kita kepada perkara apa, perkara yang kita inginkan. Wa man yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbu. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala yang akan mencukupinya. Bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hal mencari penghasilan, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan penghasilan yang cukup. Bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dalam mencari ilmu, ya Allah saya bertawakal kepada-Mu, saya berusaha untuk mencari ilmu, saya berusaha untuk belajar. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ilmu yang cukup baginya. Ilmu yang banyak baginya. Maka hendaknya ya, kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ingat, sebenarnya senjata itu enggak jauh-jauh dari kita. Cuma kita mau mengamalkan atau tidak. Untuk menjadikan perkara yang sulit menjadi mudah, untuk menolak syaitan, untuk kemudian segala perkara yang kita butuhkan dalam kehidupan sehari-hari dekat dengan kita, itu zikir-zikir tadi, doa-doa tadi. Tinggal kita mau menggunakan senjata tersebut atau tidak. Itu gudang senjata itu, tahu. Buku-buku zikir tersebut, asal zikir-zikir tersebut adalah suatu yang memang disunahkan, memang berasal dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ayat-ayat Al-Qur'an. Itu adalah gudang senjata bagi kita untuk menjalani kehidupan sehari-hari ini. Namun banyak dari kita yang kemudian masih lalai, ya. Kemudian masih menggantungkan kepada kemampuan kita sendiri, kepada kepintaran kita sendiri, kepada kekuatan kita sendiri, kepada usaha kita sendiri. Itu yang kemudian menjadi penghalang bagi kita untuk kemudian mau membaca zikir-zikir tersebut, menghafal zikir-zikir tersebut, dan kemudian mengamalkannya, ya. Maka sejak saat ini ketahuilah bahwasanya kita adalah makhluk yang lemah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa khuliqal insanu dha'ifa." Dan diciptakan manusia itu dalam keadaan dha'if, dalam keadaan lemah. Dan Allah Subhanahu wa taala huwal qawiyyul matin. Dialah yang maha kuat, maha perkasa. Allah Subhanahu wa taala mampu untuk melakukan apa saja, maka hendaknya kita menafikan atau kemudian menepis kelemahan kita dengan bergantung kepada zat yang maha kuat, zat yang maha kuasa. Wallahu a'lam bishawab. Kita membaca hadis atau kemudian pertanyaan. Kalau ada pertanyaan mungkin dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanyakan, apakah seorang Muslim atau Islam itu wajib untuk bermansab? Kan ada mansab bagi anak di Ambali dan lain-lain. Apakah Muslim itu harus wajib dia mengikuti di antara empat itu? Yang pertama, kemudian yang kedua, apakah boleh biasanya kita kan untuk ibadah haji ini kan antrinya panjang, kemudian katakanlah kami misalnya PNS mengikuti tibah dulu, kemudian untuk mendapatkan porsi haji itu pada saat pelaksanaannya utangnya sudah bisa diselesaikan, apakah itu boleh untuk melaksanakan ibadah haji namun dia berhutang dulu, namun pada saat pelaksanaan utang itu sudah dapat diselesaikan. Mungkin itu. Terima kasih. Assalamualaikum. Untuk permasalahan yang pertama itu tentang apa namanya? Mazhab. Tentang mazhab. Mazhab yang ada itu yang terkenal, yang masyhur adalah mazhab yang empat. Adapun juga di sana ada mazhab-mazhab yang lainnya sebetulnya, tapi yang kemudian tidak terlalu masyhur, tidak terlalu terkenal. seperti mazhabnya Imam Al-Auza'i kalau tidak salah. Al-Auza'i juga memiliki mazhab, namun kemudian tidak masyhur karena tidak banyak yang kemudian mengikutinya, jadi kemudian semacam punah seperti itu, tidak terdengar lagi. Mazhab-mazhab tersebut perlu diketahui adalah sebenarnya adalah cara untuk mempelajari fikih saja, cara untuk mempelajari fikih saja, ya. Tidak ada suatu ayat pun atau dalil pun yang kemudian mewajibkan kita untuk bertaklid, yaitu mengikuti satu mazhab tanpa kemudian mau berpindah dan kemudian mengambil pendapat yang lain ketika membahas suatu permasalahan. Jadi harus ini terus, misalnya harus Syafi'i terus, atau harus Hambali terus, atau harus Maliki terus. Tidak ada dalil-dalil dari Al-Quran, dari As-Sunnah yang kemudian membimbingkan yang seperti itu. Yang ada adalah seperti firman Allah Subhanahu Wa Taala, ittabi'u ma unzila ilaikum wa la tattabi'u min dunihi aqawliya. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, ikutilah apa yang diturunkan kepada kalian dan jangan kemudian mengikuti yang selain itu. Yang diturunkan kepada kita apa? Al-Quran, ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala, dalil-dalil Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka yang wajib bagi kita adalah mengikuti dalil-dalil tersebut. Maka sebenarnya imam-imam mazhab sendiri sudah punya perkataan-perkataan yang kemudian menafikan taklid, menafikan taklid buta kepada salah seorang dari mereka. Di antara mereka yang mengatakan apabila, mungkin Al-Imam Syafi'i kalau tidak salah, apabila kemudian pendapat saya ini tidak sesuai dengan hadis, maka ambillah hadis kemudian buang pendapatku ke tembok. Seperti itu. Buang saja karena tidak sesuai dengan hadis. Itu perkataan siapa? Perkataan Al-Imam Syafi'i sendiri. Kalau tidak salah, ya. Dan perkataan imam-imam yang lainnya dari Abu Hanifah, Al-Imam Ahmad, Al-Imam Malik memiliki perkataan-perkataan yang semakna. Ya. Di antara mereka ada yang mengatakan idza shahhal hadis fahuwa madhhabi. Apabila hadis telah sahih, sudah ada hadis yang sahih, maka itulah mazhabku. Ya. Itu juga Al-Imam Syafi'i, seingat saya rahimahullah ta'ala. Jadi kalau kemudian kita lihat, mazhab Imam Syafi'i kok seperti ini? Lihat hadisnya, loh kok hadisnya seperti ini? Berarti mazhab Imam Syafi'i yang mana, yang di hadis atau kemudian yang ditulis di buku, bahwasanya itu mazhab Imam Syafi'i? Yang di hadis. Yang di hadis yang jelas-jelas, kemudian ini adalah perkataan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah mazhab Imam Syafi'i yang kemudian mengatakan seorang saya Syafi'i, tapi kemudian ini loh hadisnya, loh hadis ini tidak sesuai dengan mazhab. Padahal hadisnya sahih, misalnya di Bukhari dan Muslim. Hadis ini tidak sesuai dengan mazhab. Mengikuti mazhab Imam Syafi'i atau tidak? Tidak. Karena mazhab Imam Syafi'i bukan seperti itu. Idza shahhal hadis fa huwa mazhabi. Apabila telah sahih suatu hadis, maka itulah mazhabku. Para imam tersebut ya, membimbingkan murid-muridnya untuk seperti itu. Kemudian dari mana munculnya taklid ya, yang sampai kemudian pada saat zaman-zaman yang terdahulu di Masjidil Haram itu ada 4 imam. 4 imam masjid. Ya, bukan 4 imam, bukan yang dimaksud 4 imam yang mengajar, bukan. 4 imam masjid. Satu Hanafi, satu Hambali, satu Syafi'i, satu Maliki. Yang Maliki sholat di belakang Maliki semua, yang Hambali sholat di belakang Hambali semua, yang Syafi'i sholat di belakang Syafi'i semuanya. Dari mana ini? Tidak ada dasarnya. Tidak ada dasarnya. Ya. Bahkan sampai pada taraf yang namanya orang Syafi'i tidak boleh menikahi orang Maliki. Yang namanya orang Maliki tidak boleh menikahi orang Syafi'i. Sampai dalam seperti itu taksubnya dan taklidnya. Ini dari mana? Tidak ada. Yang tidak boleh dinaikai siapa? Orang yang beda agama. Ini bagaimana? Ini masih satu agama, masih agama Islam, masih muslimin. Sampai seperti itu dalam sebagian masyarakat kaum muslimin pada zaman terdahulu, tentu saja pada zaman terdahulu, ya. Maka kewajiban untuk bermazhab ini sebetulnya tidak ada. Namun kemudian mazhab tersebut adalah suatu jalan yang diletakkan oleh seorang imam yang kemudian memudahkan seseorang untuk belajar fikih, itu saja. Saya mau belajar fikih, enaknya pakai jalan yang mana ya? Pakai jalan Syafi'i atau jalan yang Hambali atau jalan yang Maliki? Yang mana saja boleh. Ya. Kalau misalnya kita dapatnya buku, dapatnya buku ini ya, namanya Matan Abi Syuja misalnya, Matan Abi Syuja Syafi'i, itu sudah dipelajari. Jadi saya Syafi'i mempelajari fikih dari apa kitabnya Syafi'i, kitab apa namanya, kitab ulama Syafi'i. Atau yang kemudian dia dapatkan, saya cari-cari buku mau belajar fikih, yang dapatnya Zadul Mustaqni. Namanya ada kitab namanya Zadul Mustaqni yang disyarah oleh Syekh Al-Utsaimin jadi Asyarul Mumti'. Yang dijelaskan oleh Syekh Al-Utsaimin kemudian jadi Asyarul Mumti'. Itu Hambali. Saya belajar dari situ, berarti saya Hambali secara fikih. Ya. Itu hanya untuk kemudian mempermudah mempelajari fikih saja, ya. Tapi kemudian yang wajib kalau sudah belajar fikih dari satu mazhab tersebut, kalau dia kemudian mau melanjutkan kepada tahap selanjutnya, ya awalnya dia mungkin mengikuti, oh ini yang dirojikan Imam Syafi'i ini, yang dirojikan ulama Syafi'i adalah seperti ini, ya, yang di mazhab Syafi'i, maksudnya permasalahan ini pendapatnya seperti ini. Tapi kalau dia kemudian mau melanjutkan mencari ilmu lagi, maka ketahuilah hendaknya dia mengikuti dalil. Mengikuti dalil. Ketika dia awalnya sudah tahu dasar-dasar ilmu berdasarkan fikihnya Imam Syafi'i dan ulama-ulama Syafi'iyah, setelah itu ketika dia membahas lagi, harus dia melihat dalil, melihat dalil. Diulangi lagi permasalahannya. Permasalahan yang ini saya mempelajari dari mazhab, bahwasanya pendapat Imam Syafi'i dan ulama-ulama Syafi'iyah seperti ini. Coba saya lihat dalilnya. Ya. Dibuka lagi dari hadis-hadis yang ada, dari kitab Bulughul Maram, misalnya kitab Sahih Muslim, kitab Sahih Bukhari. Dibuka lagi ternyata hadisnya ini. Lihat lagi penjelasannya, oh penjelasannya seperti ini. Tidak sesuai dengan mazhab. Maka berpegang dengan hadis. Berpegang dengan hadis. Namun kalau memang sesuai, ya alhamdulillah sesuai, memang sudah sesuai apa yang saya pelajari terdahulu dari mazhabnya Imam Syafi'i atau dari mazhabnya Imam Hambali. Itu saja. Ya, jadi mazhab sebenarnya adalah diletakkan untuk mempelajari fikih. Itu saja. Diletakkan untuk mempermudah seorang mempelajari fikih. Karena seseorang kalau belajar fikih kemudian langsung belajarnya khilaf, ya, yang didapatkan bukan ilmu tapi bingung, ya. Oh pendapatnya ada 1, 2, 3, 4. Yang ini berpendapat ini, yang kedua berpendapat itu, yang ketiga berpendapat ini, yang ini dalil yang ini, yang itu dalil yang itu, kemudian yang ini dalilnya lemah karena begini. Saling bantah-bantahan, dipelajari semua. Akhirnya apa kesimpulannya? Tidak tahu apa, karena pemula, ya kan? Seperti itu. Jadi diletakkan jalan lebih dulu ini loh, jalan yang mudah. Untuk pertama ini dulu lah, pemula kan. Sudah selesai belajar fikih, mau melanjutkan belajar fikih lagi, bahas dalilnya. Oh ternyata yang saya pelajari dulu betul, alhamdulillah. Oh ternyata yang saya pelajari itu tidak rajih karena apa, bertentangan dengan ayat atau bertentangan dengan hadis, maka ya rujuk, kita rujuk atau kembali kepada kebenaran, ya, kembali kepada wahyu dari Allah, kembali kepada ayat, kembali kepada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu tentang mazhab. Adapun pertanyaan yang kedua, InsyaAllah kita usahakan Pak untuk pertemuan yang akan datang begini. InsyaAllah untuk pertemuan yang akan datang bismillah ta'ala. Mungkin kita cukupkan sampai sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin.